بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan an-nasaih al-musalsalah. Sekarang kita akan membahas tentang masalah sebuah perangai yang tercela, penyakit umat-umat sebelum kita, yaitu penyakit hasad. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-46. Aqul dabba ilaikum da'ul umam, telah menyusup, merasuk pada kalian penyakit umat-umat sebelumnya. Dabaya dubu itu makna asalnya adalah langkah semut. Semut yang melangkah. Maknanya adalah sesuatu yang samar, menyusup dengan samar, masuk dengan samar. Itu dabaya dubu. Maka yang dimaukan di sini adalah telah menyusup pada kalian, merangsuk pada kalian penyakit-penyakit umat-umat sebelum kalian. Ini disampaikan untuk tahzir, peringatan jangan sampai kita memiliki perangai yang satu ini. Anil Zubair bin al-Awam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghda. Rahu Ahmad ut-Tirmidhi. Lihat sahih Tirmidhi. Dari Az-Zubair ibn al-Awam, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum, telah merangsuk, menyusup, masuk dengan diam-diam pada kalian penyakit-penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasad wal-baghdha, hasad dan kebencian. Al-hasadu huwa tamanni zawalin ni'mati minal ghair. Yang namanya hasad, berangan-angan hilangnya sebuah kenikmatan dari orang lain. Wala yustaratu ayyatamanna intiqala tilka ni'mati ilaihi. Namun dan dipersyaratkan dia berangan-angan nikmat itu pindah kepadanya. Wa intamanna dhalik fawashad. Namun bila dia juga mengangan-angan seperti itu, maka lebih parah lagi. Ini definisi hasad. Jadi hasad itu engkau berangan-angan, mengharapkan, menginginkan dengan sangat kenikmatan yang ada pada orang itu hilang. Entah hilang, entah dicabut, entah rusak, entah apa. Itu sudah dikatakan sebagai hasad. Lebih parah lagi ketika engkau di saat yang sama juga berangan-angan, nikmat itu pindah kepada kamu. Kamu yang mendapatkannya. Ini lebih parah lagi. Aqul i'lam, ketahuilah, anna Allah idza an'ama 'ala akhika ni'matan salaka fiha halatain. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila memberi kenikmatan kepada saudara kamu sebuah nikmat, maka kamu pada nikmat tadi ada dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, antakraha tilka ni'mata wa tuhibba zawalaha. Engkau enggak menyukai nikmat tersebut dan engkau menginginkan hilangnya nikmat itu. Fahadha huwa al-hasad, inilah namanya hasad. Wa huwa madhmum, tentu sangat tercela. Asaniyatu, yang kedua, alla takraha wujudaha wa la tuhibba zawalaha. Engkau tidak membenci wujudnya nikmat tersebut. Juga engkau tidak menginginkan hilangnya nikmat itu daripadanya. Walakinnaka tashtahi linafsika mithlaha. Namun engkau juga menginginkan, sangat menginginkan diri kamu juga mendapatkan yang semisal itu. Fahadha yusamma ghibtatan. Inilah yang namanya ghibtah. Walaysa bimadzmum, dan bukan tercela. Lebih diperbolehkan lagi dalam dua hal yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, seseorang yang Allah anugerahkan kepada dia ilmu, dia berilmu dengannya, beramal dengannya, menghukumi orang dengannya. Dia kepingin memiliki yang semisal. Dia enggak ingin nikmat itu hilang daripadanya, enggak membenci wujudnya, tapi juga kepingin seperti itu, kepingin punya ilmu juga, kepingin berilmu, kepingin mengamalkan ilmu tersebut, beramal dengannya, menghukumi orang lain dengan ilmu. Kepingin dengan kemauan, keinginan yang sama. Ini ghibtah. Atau telah mengenal harta benda. Seseorang yang diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla harta benda yang halal, dia cari dengan cara yang halal, dan infakkan untuk perkara yang halal, perkara yang hak. Dia juga kepingin seperti itu. Kepingin harta, mendapatkan harta, rezeki yang cukup, dia berinfak dengannya. Ila akhirnya. Ghibtah. Hasad tercela. Ghibtah diperbolehkan. Kemudian kita jelaskan tentang asbabul hasad. Ini semua saya ringkas, saya ambilkan dari kitab Mukhtasar min Hadil Qasid. Akan dibawakan di bagian akhir. Al-hasadu lahu asbab. Hasad ada beberapa sabab. Yang pertama adalah al-adawatu wal-baghdha. Karena permusuhan dan kebencian dia kepada orang lain. Memang dia bermusuhan dengan orang itu, membenci orang itu. Dari permusuhan ini kebencian muncul hasad. Apapun yang ada pada orang lain itu berupa kebaikan, berupa nikmat, dia enggak suka. Tidak suka karena memusuhi dia, membenci dia. Wahada ashadduha. Ini yang paling parah. Permusuhan, kebencian terkait dengan perkara pribadi atau duniawi. Tercela. Merusak ukhuwah. Ditambah lagi melahirkan sikap hasad. Lebih tercela lagi. Menunjukkan orang yang khabis. Jelek. Buruk akhlak. Sayyik. Orang yang jelek akhlak. Dia paling parah. Fa inna man adahu insanun bisababin min al-asbab. Sesungguhnya seseorang yang disakiti oleh orang lain, diganggu oleh orang lain dikarenakan satu sebab dari asbab-asbab yang ada. Wa khalafahu fi gharadhihi, dan orang itu menyelisihi dia pada tujuan dia, pada maksudnya dia. Abghadahu qalbu. Biasanya hatinya akan membenci orang tersebut. Wa rasakha fi nafsihi al-hiqd, dan akan menghujam dalam jiwanya al-hiqd, kedengkian, dendam kepada orang tadi. Ini bahaya, hati-hati. Wal hiqd yaqtadhi at-tashaffi lahu. Sementara dendam, kesumat, itu ada sebuah konsekuensi. Akan memunculkan sikap tasyafilahu. Ingin memuaskan, mengobati dendamnya untuk menghancurkan dia, membinasakan dia, mencelakai dia. Maka, فَمَهْمَا أَصَابَ عَدُوهُ مِنَ الْبَلَاءِ فَرِحَ بِذَلِكَ. Maka, manakala, kapanpun, bagaimanapun, ketika musuhnya mendapatkan bala, dia akan bersuka cita dengan itu. Senang ketika musuhnya, orang yang dia benci itu, celaka atau binasa atau mendapatkan bala, melakukan musibah. Farhan, senang dia. Kapan kapok? Iya kan, syukur kan. Wa mahma asabathu ni'matun sa'ahu dhalik. Tapi manakala, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, orang itu mendapatkan sebuah kenikmatan, membuat dia jelek, menyakiti dia, menjengkelkan dia. Falhasadu yalzamul bughdha wal adawata, maka hasad ini akan selalu melazimkan menetapi kebencian dan permusuhan, wala yufariquha, dan tidak akan berpisah dengannya. Dua hal yang saling melazimkan. Ketika ada permusuhan, ketika ada kebencian pada orang lain, muncul hasad. Ketika dia sudah hasad kepada orang lain, juga memunculkan rasa benci kepadanya, permusuhan dengannya. Ini semua tercela, merusak ukhuwah, menghancurkan muamalah. Pelaku-pelakunya keji, orang yang sayyik, pendendam, mendengki. Hati-hati. Atau yang kedua, sebab yang kedua, al-kibr, takabur. Sombong, takabur di hadapan orang lain. Wahuwa ayusiba ba'du nubara'ihi malan aw wilayatan. Fayakhafu an yatakabbara 'alayhi wa la yutiqu takabburahu. Ya, seperti sebagian nubara'ihi, sebagian orang-orang yang selevel dengan dia, yang semisal dengan dia, mendapatkan sebuah harta benda atau mendapatkan sebuah wilayah, kedudukan, jabatan, maka dia khawatir orang itu akan takabur kepadanya dan dia enggak sanggup menghadapi takaburnya itu. Au yakunu man asaba dhalika dunahu fala yatahammal tarfu'ahu 'alayhi au musawatuhu. Atau kondisi yang kedua, orang yang mendapatkan harta benda tadi atau wilayah tadi, dunahu, di bawah dia levelnya, maka dia enggak sanggup, laita hamal, dia enggak sanggup menanggung beban, menanggung perasaan orang itu merasa tinggi di atasnya atau menyamainya. Enggak bisa dia. Orang itu di bawah dia levelnya. Ketika dia mendapatkan sebuah harta atau sebuah wilayah, ini orang gak sanggup. Hatinya gak rela, gak sanggup. Ketika orang lain itu merasa tinggi di atasnya. Atau sederhana dengan dia. Gak rela dia, gak rela bahwa dia. Perasaan ini semuanya dikarenakan takabur yang ada pada dirinya. Ya. Ketika ada orang yang selevel dengan dia mendapatkan harta benda atau mendapatkan sebuah wilayah, khawatir dia nanti takabur kepadanya. Sombong di hadapan dia. Dan dia gak sanggup untuk mendapati itu, atau dia gak sanggup untuk menghadapi takaburnya orang tadi. Atau orang yang mendapatkan harta tadi, kedudukan tadi di bawah dia levelnya. Dia gak sanggup kalau ternyata orang itu juga tarafuk, merasa tinggi di atasnya atau menyamai dia. Perasaan seperti ini hasad sesungguhnya. Tidak kepengen ada orang lain yang selevel dengan dia. Pemicunya apa? Kesombongan dalam jiwanya. Takaburnya dia. Dia merasa dia yang paling tinggi, dia yang paling wah, dia yang paling. Tidak boleh ada yang selevel dengan dia. Maka ketika ada orang yang bisa mendapatkan sebuah harta benda atau sebuah wilayah yang dengan itu dia bisa menandinginya, dia hasad kepadanya. Dia benci, dia musuh. Allahul musta'an. Wa kana hasadul kuffari di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban min dzalik. Dan dahulu hasadnya orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip dengan ini semua. Terutama yang dari kalangan al-Yahud, ahli kitab. Mereka merasa ahli kitab, para anbiya wal-mursalin, dari kalangan mereka. Kitab suci, kitab-kitab samawiyah, turun pada mereka. Mereka sudah membanggakan nabi akhir zaman di hadapan kaum musyrikin, di hadapan berhalaisme. Mereka sudah membanggakan Rasul akhir zaman bersama dengan mereka memerangi orang-orang musyrikin berhalaisme. Ternyata nabi akhir zaman yang mereka tahu sendiri tanda-tanda kenabiannya, mereka yakin dia sebagai rasul, sebagai nabinya Allah, bukan dari kalangan mereka, dari kalangan musyrikin yang selama ini mereka rendahkan, dari kalangan wasaniin bangsa Arab yang selama ini mereka perbudak. Maka mereka menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW, bukan karena tidak tahu itu hak, tapi karena hasadan min indi anfusihim, rasa hasad yang ada pada diri mereka. Kenapa rasulnya dari kalangan bangsa Arab? Kenapa kitab sucinya turun kepada beliau dari kalangan bangsa Arab? Hasad, takabur, sombong yang ada pada mereka. Ujungnya apa ini? Bukan lagi semata-mata merusak ukhuwah, namun sampai pada tingkat menolak al-haq, menolak kebenaran, menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Takabur itu tercela, hasad itu juga tercela, lebih parah lagi menolak al-haq, penyimpangan bahkan kekufuran. Na'udzubillah. Itu semua dikarenakan hasad. Yang ketiga, sebab yang ketiga adalah hubbur riyasah. Karena cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta posisi. Misalnya, sebagai contoh, anna ar-rajula alladhi yuridu an yakuna 'adiman nadhar fi fannin min al-funun. Sesungguhnya seseorang yang ingin dia sebagai satu-satunya orang yang pakar dalam satu bidang ilmu dari bidang-bidang ilmu yang ada, namanya adiman nazar, tidak ada lagi yang dilihat selain dia, yakni sebagai satu-satunya pakar dalam sebuah bidang ilmu. Idza ghalaba 'alayhi hubbu tsana'i wastafazzahu al-farah bima yumdahu bihi, apabila dia dikuasai oleh cinta pujian-pujian dan rasa bangga itu membuat dia semakin besar kepala, terlena, bima yumdahu bihi, bangga dengan apa yang dia dipuji dengannya, min annahu auhadul 'asr, yaitu dia adalah satu-satunya pakar di zaman ini, namanya auhadul 'asr, ya, seorang tokoh, seorang pakar ilmu satu-satunya di bidang itu di zaman tersebut, wa faridul tahr fi fannih, ha, satu-satunya gitu, farid, dia ada duanya, yang pakar pada bidangnya di masa itu, di era itu, di generasi itu. Orang seperti ini, idza sami'a bi nadhirin lahu fi aqsal alam, ketika dia mendengar ada orang yang semisal dia di ujung dunia, ya, aqsal, di ujung dunia yang lain, di negara yang lain, tempat yang di ujung sana, sa'ahu dzalik, ini akan membuat dia jelek, membuat dia menyakiti dia, enggak nyaman dia dengan itu, wa habba mautah, dia berharap orang mati saja. Au zawalan ni'mati allati biha yusharikuhu, atau dia menginginkan, dia suka hilangnya kenikmatan yang dengan itu orang tadi bersyarakat dengan dia, entah fi ilmin, pada sebuah ilmu, au syaja'atin, atau sebuah keberanian, au ibadatin, atau sebuah ibadah, au sina'atin, atau sebuah produksi, produk, au sarwatin, atau sebuah kekayaan, harta benda yang banyak, au ghairu dzalik, atau yang selain itu. Ya, sampai memiliki angan-angan seperti itu. Walaysa dzalika illa limahdzur riyasah bi da'wal insirat, dan tidaklah itu semua terjadi melainkan dikarenakan murni mendambakan riyasah, posisi kedudukan dengan pengakuan inhiraf dia sebagai alim tunggal, mengaku sebagai alim tunggal, pakar tunggal di era itu, di masa itu dengan bidang ilmu tersebut. Ingin dia yang paling atas, tidak boleh ada orang lain. Ketika ada orang yang lain, dia enggak nyaman, dia enggak suka, jengkel, benci, dendam, hasad, berharap bagaimana ini orang mati saja, kecelakaan saja, bahwa sakit saja, atau nikmat yang ada pada dia hilang daripadanya, ilmunya hilang, sajanahnya, ibadahnya, sinaahnya, sarwahnya, yang lainnya hilang daripadanya, supaya dia tunggal dalam masalah ini. Dan itu samar di hati itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal dan dia sendiri. Walaupun terkadang keceplosan pada statementnya dan segala macamnya, namun hasad itu penyakit hati. Hati-hati. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بخوفا من بطلان رئاستهم. Dulu ulama-ulama Yahudi, ahbar, mereka mengingkari mengetahui Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tidak mau beriman dengannya karena takut riasah mereka batal. Mereka takut kepimpinan mereka, posisi mereka, kedudukan mereka batal, hancur kalau mereka beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini kenapa orang-orang Yahud, orang yang paling benci dengan Islam, paling benci dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini di antara sebabnya, hubur riasa. Sehingga sedikit, jarang sekali dari kalangan tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam. Ada di antaranya, Abdullah bin Salam, dan juga yang lainnya, semoga Allah meridhai beliau, yang masuk Islam. Tapi sedikit sekali. Itu dikarenakan Yahudi ini, kaum yang pendendam, kaum yang hasad, yang hubur riasah, yang takabur, yang sombong. Ujungnya tidak mau mengakui risalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mau beriman dengannya. Kenapa? Duniawi urusannya. Takut jabatannya, posisinya, kedudukannya hancur. Na'udzubillah. Yang keempat. Khubuthun nafsi ala ibadillah. Kebusukan jiwa. Kekejian jiwa. Terhadap hamba-hamba Allah. Ini akhlak yang sangat tercela pada seseorang. Khabith. Nafsuhu khabithah. Jiwanya keji. Jiwanya busuk. Kepada hamba-hamba Allah. Dikatakan di sini. Innaka. Tajidu minan nas, sesungguhnya engkau mendapati ada sebagian orang, man la yashtaghilu bi ri'asatin wa takabbur, seseorang yang tidak menyibukkan diri dengan riasah, dengan jabatan, kedudukan, posisi, tidak ada. Wa takabbur, tidak ada buat takabbur, tidak menunjukkan sikap takaburnya. Tetapi wa idza wusifa indahu husnu hali 'abdin min 'ibadillahi ta'ala fima an'ama 'alaihi syaqqa 'alaihi dzalik. Tetapi ketika disifatkan, dijelaskan sifat-sifatnya di sisi dia, kebagusan, keindahan, keadaan seorang hamba dari hamba-hamba Allah pada apa yang Allah anugerahkan kepadanya, syaqqa 'alaihi dzalik, dia merasakan berat menerima kenyataan itu. Ini orang enggak dikenal dengan hubur riasa. Enggak nampak takaburnya, enggak nampak hubur syukur, enggak ada. Enggak tahu kenapa ketika ada yang cerita tentang seseorang di tempat yang lain, entah keilmuannya masya Allah, seseorang itu Ustaz Fulan, Alim Fulan, Masya Allah Rajul Alim, menyampaikan faedah ilmiah di tempatnya, muhadarahnya, durusnya, ila akhiriha, ilmiah, Masya Allah, bil ilm, ayat, wa hadis, segala bulu ulama, luar biasa, padat dengan ilmu. Ini orang yang mendengarkan kisah tadi merasa enggak nyaman, berat menerima kenyataan tadi. Kenapa ada orang seperti itu? Diceritakan lagi, masya Allah, fulan, fulani, orangnya saleh, zahid, taqi. Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Orangnya zuhud, akhlak yang mulia, budi buktinya luhur. Dakwah sunnah berkembang di sana dengan akhlaknya, dengan muamalahnya. Masya Allah, raja bayi. Ini yang mendengar, syaqqa alaihi dzalik. Dia merasa berat, merasakan beban dengan berita tersebut. Tidak nyaman dengan itu. Ini hasad. Ini hasad. Gara sebab bukan karena adawa, bukan karena khubur riasa, bukan karena takabur. Ini khubusin nafs. Pertanda jiwanya busuk. Jiwanya kecil. Kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, wa idza wusifa lahu ittirabu umurin nasi wa idbaruhum wa tanghisu 'aishi fariha bih. Tapi ketika disifatkan kepadanya kegoncangan urusan masyarakat atau terbelakangnya mereka atau sempitnya kehidupan duniawiyah mereka, justru dia bahagia dengan itu. Na'udzubillah. Dijelaskan tentang kondisi sebuah masyarakat. Ya Allah terkena musibah. Ya Allah terkena ini, terkena itu. Bencana ini, itu. Senang dia. Sampaikan mereka terbelakang secara keilmuan, terbelakang secara insight. Senang dia. Si fulan miskin, tidak punya apa-apa dia. Ya Allah usahanya dia bangkrut lagi. Bangkrut lagi. Ya Allah, dia fakir. Senang dia, na'udzubillah. Ada khubthun nafsi. Na'udzubillah. Ya. Kalau terkait dengan masalah kejelekannya menimpa orang, bukan terkait dengan hasad. Tapi satunya lagi yang sebelum tadi. Ketika terkait dengan keindahan keadaan seseorang, entah dengan ilmunya, entah dengan ibadahnya, dia enggak suka dengan itu. Ini hasad. Pemicunya khubthun nafsi, jiwa yang kecil, jiwa yang busuk. Fahuwa abadan, bukan abda, tapi abadan. Fahuwa abadan yuhibbul idbara li ghairihi. Maka ini orang selamanya dia sangat suka mencintai keterbelakangan untuk orang lain. Senang orang lain itu bodoh, orang lain itu terbelakang, tidak pernah maju, terkena musibah, terkena balak. Na'udzubillah. Wa yabkhalu bi ni'matillahi 'ala 'ibadihi, dan dia bakhil. Sangat kikir terkait dengan nikmat Allah sama hambanya. Ka'annahum ya'khudhuna dhalika min mulkihi wa khazanatihi. Seolah-olah mereka semua hamba-hamba Allah itu mengambil itu semua dari kerajaannya dan perbendaharaannya. Bakhil dia. Na'udzubillah. Wa hadza laisa lahu sababun illa khubthun nafsi wa rata'atu tab'. Maka hasad yang seperti ini, orang yang seperti ini, tidak ada sebab yang memotivasi dia untuk hasad melainkan karena khubthun nafsi, jiwa yang busuk, yang kecil. Warada atau tabak, dan rendahnya topiatnya dia. Watak yang rendah, topiat yang rendah. Na'udzubillah. Wa hadza mu'alajatuhu syadidah. Orang seperti ini, pengobatannya susah. Mengobati orang seperti ini syadidah sangat-sangat sulit. Li'annahu laisa lahu sababun 'arid. Dikarenakan tidak ada sebab yang insidental yang muncul pada dirinya. Fayu'mal 'ala isati, sehingga bisa diupayakan untuk menghilangkan sebab tadi. Kalau permusuhan, dihilangkan permusuhannya, hilang. Takabur, hilangkan takaburnya, hilang. Hubur riasa, hilangkan hubur riasa, hilang. Ini tidak ada. memang secara tabiat ini orang keji, ini orang busuk, ini orang jelek. Gitu. Susah pengobatannya. Qala bal sababu khubuthul jibillah. Tetapi sebabnya karena jeleknya watak, busuknya watak. Fayasuru izatuhu, maka sulit untuk menghilangkan itu. Na'udzubillah. Jangan sampai ada yang seperti ini. Na'udzubillah. Wa man sya'u hadhihi al-asbabi hubbud dunia. Nah, sumber man sya', sumber tempat munculnya asbab ini semuanya dari mulai awal sampai akhir, semua itu dikarenakan hubbud dunia, cinta dunia. Ada lagi yang lain. Ya, dari mulai al-ada wal-baghdha al-kibr wa-takabbur hubbur riyas khubthun nafsi, sumbernya, pangkal munculnya, akar sababnya hubbud dunia, cinta dunia, semua terkait dengan perkara duniawi, pribadi atau dunia. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, berkata Ibnu Sirin rahimahullah, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunia. Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas sesuatu dari perkara dunia. Aku tidak pernah. Belum menanyakan alasannya. Penting dicermati supaya jangan terjangkit di penyakit hasad pada diri kita. Belum mengatakan li'annahu in kana min ahli jannah. Sebab kalau orang itu ternyata termasuk ahlul jannah, fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amri dunia? Maka bagaimana mungkin aku hasad kepada dia di atas suatu perkara-perkara dunia? Wa huwa yasiru ila jannah. Sementara dia yang saya hasadi menuju ke surga. Ngapain saya hasad sama dia? Saya yang sakit, saya yang menderita, saya yang merana, dia masuk surga. Tak apa saya hasad. Wa in kana min ahli nar. Namun ketika orang itu ternyata termasuk ahlun nar, fa kaifa ahsudu ala syai' min amri dunia? Maka bagaimana mungkin aku hasad kepada dia atas suatu perkara-perkara dunia? Wa huwa yasir ila nar, sementara dia menuju neraka. Yang apa saya hasad? Jadi enggak usah hasad gitu. Ngapain hasad? Kita yang sakit, kita yang menderita, kita yang merana. Kalau di ahlul jannah, enak dia ahlul jannah. Dan kita. Belum jelas. Kalau di ahlul nar, ngapain juga hasad, dengki, iri, terkadang ahlul nar. Bodoh itu. Hasad kok terkait dengan ahlul nar. Orang yang dikatakan sebagai ahlul nar kok dihasadi. Rendah itu. Bodoh itu. Jelek itu. Sehingga, kata Ibnu Sirin, aku tidak pernah hasad kepada siapapun atas suatu perkara atau perkara dunia. Camkan baik-baik. Demikian disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, halaman 232 sampai 238. Saya ringkaskan dari sana, dari keterangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan ingat, hasad ini tidak hanya menimpa ahlu dunia. Hasad ini juga menimpa ahlul ilmi, tulabul ilm. Hasad terkait dengan ilmiah, juga terkait dengan masalah maliyah, juga terkait dengan masalah muamalah, akhlakiyah, semuanya. Semua bentuk kenikmatan. Hasad bisa menimpa seseorang. Dan ingat, hasad itu halus mainnya. Itu penyakit hati. Di hati dia bergejolak. Di hati. Setan mainnya halus dengan penyakit ini. Tetapi efeknya sangat negatif, sangat mengerikan. Dengan hasad, maka ukhuwah Islamiyah akan hancur. Muamalah yang telah dirasut indah akan hancur berkeping-keping. Maka Rasul mengatakan, wala tahasadu, kamu jangan sangat hasad. dirangkai dengan beberapa larangan-larangan yang lain terkait dengan masalah larangan tindakan yang merusak ukhuwah, dan dikatakan wa kunu ibarallahi ikhwana cedera Muhammad dan bersaudara. Kalau hasad itu menimpa thullabul ilmi, menimpa du'at ila Allah, na'udzubillah, bukan hanya semata-mata merusak ukhuwah para thullabul ilmi, bukan semata-mata merusak ukhuwah para du'at ila Allah, tetapi merusak dakwah itu sendiri, mencoreng-moreng nama baik dakwah Islam, dakwah sunnah. Sang talib ilminya atau para thullabul ilminya, para du'atnya ribut sendiri, saling bermusuhan, saling membenci. Semua karena hasad. Yang dikorbankan dakwah ilallah. Sehingga dakwah berhenti. Orang-orang menjadi benci kepada dakwah yang mulia ini. Na'udzubillah. Yang paling mengerikan dari efek hasad adalah yang dibawakan tadi. Sampai pada tingkat menolak kebenaran. Lebih parah lagi menolak al-haq yang dibawa oleh para anbiya wal-mursalin. Alaihi wasallam. Menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rela menjadi orang kafir. Menjadi orang yang musyrik. Tidak mau menerima al-haq. Padahal dia tahu itu al-haq. Padahal dia tahu itu Nabi dan Rasulnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Tahu. Diingkari, tidak mau beriman dengannya. Dikarenakan sebuah hasad. Alhamdulillah. Nah. Maka waspadai penyakit ini barakallahu fikum. Tanamkan dalam jiwa kita masing-masing keikhlasan. Dalam segala hal. Yang kedua, tanamkan dalam jiwa kita masing-masing al-qana'ah. Sikap qana'ah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tanamkan ketawadhu'an dalam jiwa kita masing-masing. Dan memohon taufiq kepada Allah semata. Semoga diberi taufiq. Kejalan yang lurus, yang benar. Memiliki akhlak yang mulia. Dan dilindungi dari semua akhlak yang tercela. Di antara yang telah al-hasad. Maka saya katakan di akhir, a'adallahu iyyakum min al-hasadi wa min sa'il amrad al-qalbi al-muhlikah. Maka semoga Allah azza wajalla melindungi kita semua dan antum sekalian dari penyakit hasad dan dari semua penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Ini namanya amradul qulub, penyakit hati. Hasad ini di satu sisi dimasukkan maradus syubhah, penyakit syubhat, ketika sampai pada menolak kebenaran. Hasad juga dimasukkan dalam maradus syahwah, penyakit syahwat, ketika terkait dengan perkara kedunia. Allahul musta'an. Sementara cukup, dan insya Allah akan diteruskan kembali nasihat yang berikutnya tentang syahwatul khafiyah, syahwat yang samar. Subhanaka wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.